dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu akan dikumpulkan kepadanya. Al-Baqarah 203. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang dua hari yang dimaksud. Apakah dua hari tersebut? Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, kita baca lanjutan dari apa yang disebutkan oleh penulis. Penulis rahimahullahu taala mengatakan, wa yadkhulu fi dzikrillah fiha dzikruhu 'inda ramyil jimar wa 'inda dzabah wa 'inda al-muqayyad 'aqiba al-fara'id bal qala ba'dhul 'ulama innahu yustahabbu fiha at-takbirul mutlaq kal 'ashri wa laysa bi ba'id. Dan termasuk dalam halaman 351, dan termasuk dalam zikir kepadanya pada saat itu adalah berzikir kepadanya, yaitu kepada Allah dengan menyebut nama Allah, saat melempar jumrah. Orang yang menunaikan ibadah haji ketika melempar jumrah, maka dia menyebutkan takbir Allahu Akbar, dan itu berzikir. Saat menyembelih, yaitu di sini menyembelih hewan hadiyu, maka ketika orang yang menunaikan ibadah haji dia menyembelih hewan hadiyu, maka dia berbasmalah dan bertakbir, bismillah Allahu Akbar. Ini juga disebut dengan zikir, dan zikir-zikir tertentu setelah sholat fardu. Ini sudah kita jelaskan bahwa ada penjelasan dari Ikrimah bahwa zikir-zikir setelah sholat fardu, yaitu Ikrimah mengatakan para sahabat Nabi kebiasaan mereka di hari-hari tasyriq ini mereka berzikir setelah sholat fardu, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dalam tafsir Imam At-Tabari menyebutkan hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyamu tasyriq ayyamu tu'min wa dzikrin. Artinya hari-hari tasyriq adalah hari makan dan hari berzikir. Makanya penulis setelah itu mengatakan, bahkan sebagian ulama berkata bahwasanya pada saat itu dianjurkan takbir mutlak. Maksudnya takbir mutlak tidak setelah sholat fardu saja, tapi kapan saja dianjurkan takbir mutlak, baik itu berdiri, rebahan, duduk, di rumah, di luar rumah, di pasar, di luar pasar, di masjid, di luar masjid, takbir mutlak. Ini hari-hari disyariatkan untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis mengatakan, seperti pada tanggal 10 Dzulhijjah, seperti tanggal 10 Dzulhijjah hari raya Idul Adha, maka dianjurkan untuk bertakbir mutlak. Ya, untuk bertakbir mutlak dalam artian bertakbir mutlak di sini tidak setelah sholat fardu saja. Makanya kalau hari Idul Adha kita lagi nyembeli hewan, bukankah kemarin kita banyak-banyak bertakbir? Nah, itu sunnah Rasul yang hampir hilang di tengah masyarakat. Mereka mengira bahwa takbiran itu hanya malam hari raya, padahal hari rayanya pun setelah sholat Idul Adha pun kita banyak-banyak bertakbir. Itu yang disebut dengan takbir mutlak. Kemudian penulis mengatakan, dan pendapat ini tidaklah jauh dari kebenaran. Maksudnya pendapat ini benar dan tidak jauh dari kebenaran. Taib. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Faman ta'ajjala fi yaumain, maka barang siapa yang ingin cepat berangkat dari Mina sesudah dua hari. Maksudnya berangkat di sini keluar dari Mina, menyelesaikan bermalam di Mina. Ya, barang siapa yang ingin berangkat dari Mina sesudah dua hari, maksudnya pergi dari Mina dan bertolak darinya. Lihat penulis mengatakan di sini, Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata penulis, ai nafara minha qabla ghurubis syamsi al-yaumits tsani, yaitu maksudnya pergi dari Mina dan bertolak darinya sebelum terbenamnya matahari pada hari kedua. Sebelum terbenamnya matahari pada hari kedua. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, maksud pada hari kedua, ini pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas. Maksud dari hari kedua yaitu hari kedua dari hari tasyrik. Hari kedua dari hari tasyrik, yaitu tanggal berapa? 12. Orang keluar, ingin keluar dari Mina tanggal 12. Maka jangan sampai dia masih bermalam di Mina, terbenam matahari, dia masih di situ. Enggak boleh kalau ingin cepat-cepat, ingin mengambil nafar awal. Ya. Ingin, kalau orang Arab biasanya bukan nafar awal terkenalnya, ingin ta'ajjul. Ta'ajjul, ta'ajjul itu artinya bersegera. Pada tanggal 12 keluar dari Mina. Dia ingin bersegera keluar dari Mina tanggal 12. Berarti ketika penulis tadi mengatakan maksudnya pergi dari Mina dan bertolak darinya sebelum terbenamnya matahari pada hari kedua. Ingat, pada hari kedua maksudnya tanggal berapa? 12 Dzulhijjah. Jadi hari kedua itu adalah hari kedua dari hari tasyrik. Nah, itu garis bawahi baik-baik. Hari kedua adalah hari tasyrik, yaitu tanggal 12 Dzulhijjah. Kemudian penulis rahimahullah taala berkata, fala isma alaih, maka tidak ada dosa baginya. Wa man ta'akhkhara fala isma alaih. Fala isma alaih wa man ta'akhkhara, dan barang siapa yang ingin menangguhkan keberangkatannya dari dua hari itu dengan cara bagaimana? Bi an bata biha lailatas salis wa rama minal ghad, dengan bermalam pada malam ketiganya ya, lalu melempar jumrah pada keesokan harinya, fala isma alaih, yang ini pun tidak ada dosa baginya. Lihat kata-kata bermalam pada malam ketiganya. Saya tulis di sini tanggal 10, 11, 12, 13. 10 ini 4 pekerjaan besar kita kerjakan. Ya. Nah, malamnya disebut malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Ya. 10 hari Idul Adha, kita orang yang menunaikan ibadah haji mengerjakan hal-hal yang sangat berat, melempar jumroh, menyembelih hewan hadyu, kemudian mencukur, bertahalul, kemudian tawaf ifadah. Malamnya 10 malam 11 itu disebut malam pertama. Kenapa saya gambarkan seperti ini? Karena penulis mengatakan pada bagi siapa yang ingin mengakhirkan, tidak bersegera, maka dia bermalam pada malam yang ketiga. Malam yang ketiga ini maksudnya malam ke-13, 12 malam ke-13. Bisa dipahami ya, 12 malam ke-13. Ini namanya takhir atau nafar thani. Biasa orang Indonesia menyebutnya nafar thani. Ya. Dan penulis mengatakan maka tidak ada dosa baginya, ya, tidak ada dosa baginya. Taib. Wa hadza takhfifun minallahi taala ala ibadihi. Ini adalah keringanan dari Allah atas hamba-hambanya dalam membolehkan kedua hal tersebut. Fi ibahati kilal amrain, dalam membolehkan kedua hal tersebut. Jadi kalau ada orang yang mungkin punya urusan tanggal 12 dia harus keluar, maka ini keringanan dari Allah. Dan salah satu ciri karakteristik syariat Islam itu adalah mudah, ringan. Dalam riwayat Bukhari yang diriwayatkan secara muallaq bahwa Imam Bukhari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bu'ithtu bil hanifiyyati samhah." Aku diutus dengan agama yang lurus dan samhah, mudah, ringan, tidak sulit. Ya, sama dengan ini kasusnya. Ada yang diperbolehkan keluar tanggal 12. Itu tidak dosa. Ada yang diperbolehkan keluar tanggal 13. Itu juga tidak dosa. Untuk apa? Untuk keringanan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Kemudian penulis mengatakan, dan sebelum saya lanjutkan, kalau kita memikirkan ini, Pak, niscaya akan tambah cinta sama Allah. Akan tambah rindu ingin bertemu dengannya. Karena Allah telah memberikan nikmat, membuat syariat. Membuat syariat saja itu nikmat. Coba kalau seandainya membuat syariat disuruh kepada kita, kita yang disuruh buat ibadah sendiri, pasti bingung. Jadi rahmat Allah, salah satu bentuk kasih sayang Allah sangat luar biasa. Di antaranya kita cuma disuruh untuk mengikuti, yang mana syariat itu pun nanti terdapat keindahan, kenyamanan, tidak sulit, ringan, banyak keringanan, ya. Ini membuat kita tambah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Membuat tambah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi malam saya pulang. Kemudian ngobrol sama sopir taksi. Ngobrol tentang orang-orang korupsi. Beliau mengatakan orang-orang yang mengambil harta tanpa kebenaran itu seakan-akan dia hidup selamanya, lupa mati. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, dalam hal ini saya ingin mengaitkan dengan keindahan ajaran Islam yang merupakan rahmat Allah. Sangat mudah Allah membuat orang itu sadar hanya dengan mengingat mati. Indahnya Islam. Orang-orang yang bermaksiat, maksiatnya jenis apapun, sampai maksiat yang paling super duper terbesar, ingat jam mati. Makanya saya berniat untuk jadikan kajian judulnya Lupa Mati. Di situ salah satu manfaatnya adalah mengingatkan orang, membatasi orang dari maksiat. Ini rahasia sabda Rasul yang berbunyi dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Aktsiru dzikra hazimil ladzat." Hazimil ladzat. Perbanyaklah mengingat sesuatu yang memutuskan kematian. Maka niscaya manfaatnya apa? Akan tertahan dari maksiat. Mudah caranya, enggak sulit-sulit. Ingin taubat, ingat mati. Ingin berhenti maksiat, ingat mati. Ini kan banyak dari kawan-kawan yang dulunya mungkin bekerja pada bidang yang riba, bekerja pada bidang yang syubhat, haram, dan semisalnya. Ingat mati. Akhirnya kan berhenti. Berhenti untuk selamanya dan meniti jalan di jalan yang benar. Dan itu kemudahan dari Allah. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau kita memikirkan seperti ini, tambah senang, tambah cinta kepada Allah. Dengan cinta kita kepada Allah, semakin kita menambah bekal untuk bertemu dengannya. Jadi Islam itu agama yang sangat mulia. Makanya Rasulullah SAW bersabda, basyiru wala tunaffiru. Artinya, berikan kabar gembira, kemudahan. Jangan engkau berikan kesulitan yang membuat orang lari. Orang baru masuk Islam, maka berikan kemudahan kepada dia. Berikan hukum-hukum yang sesuai dengan apa yang dia mampu untuk kerjakan dulu. Yang penting-penting yang seorang muslim haram untuk meninggalkannya. Maka ini kemudahan. Dan kemudahan syariat Islam itu salah satu rahmat Allah yang sangat luar biasa. Kemudian penulis mengatakan, walakin minal ma'lum annahu idza ubiha kilal amrayn fal mutaakhiru afdalu li'annahu aktsaru ibadatan. Akan tetapi telah dipahami bahwa sanya bila kedua hal tersebut dibolehkan, maksudnya yang tanggal 12 ya silahkan, ya tanggal 13 ya silahkan. Tapi ingat, syaratnya tanggal 12 tadi harus keluar Mina sebelum terbenam matahari. Kalau masih di Mina setelah terbenam matahari, maka dia harus bermalam sampai tanggal 13. Ya. Maka penangguhan itu adalah yang lebih utama. Artinya, penangguhan artinya bermalam sampai malam ketiga dan keluar dari Mina tanggal 13 itu lebih utama. Nah, itu makna penangguhan. Penangguhan artinya mengakhirkan. Walakin minal ma'lum annahu idza ubiha kilal amrayn, akan tetapi telah dipahami bahwasanya bila kedua hal tersebut dibolehkan, fal mutaakhir. Fal mutaakhir ini penangguhan. Yang diakhirkan afdal, lebih utama. Kenapa lebih utama? Padahal dua-duanya dibolehkan. Li'annahu aktsaru ibadah. Karena berarti lebih banyak ibadah yang bisa dilakukan lagi di Mina. Itu dia. Zikirnya lebih banyak. Ya, dan semisalnya. Meskipun nafar awal tidak berdosa. Cuma ya, yang nafar tsani lebih utama. Kenapa? Karena lebih banyak ibadahnya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Penulis kemudian setelah itu berkata, walamma kana nafyul haraj fi qad yufhamu minhu nafyul haraj fi dzalikal madzkur wa fi ghairihi والحاصل أن الحرج منفي عن المتقدم والمتأخر فقد قيده بقوله لمن اتقى أي اتقى الله في جميع أموره وأحوال الحج فمن اتقى في كل شيء حصل له نفي الحرج في كل شيء ومن اتقاه في شيء دون شيء كان الجزاء من جنس العمل. Apa artinya? Dan ketika peniadaan dosa, terkadang dipahami peniadaan dosa dari hal tersebut dan dari hal yang lainnya. Kemudian terpahami bahwa dosa itu ditiadakan dari yang segera dan yang menangguhkan saja, maka Allah membatasinya dengan firman-Nya bagi orang yang bertakwa, yaitu bertakwa kepada Allah dalam segala urusan dan kondisinya dalam menunaikan ibadah haji. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah dalam segala hal, niscaya ia akan memperoleh peniadaan dosa dalam segala hal pula. Dan barang siapa yang bertakwa kepadanya pada sesuatu tanpa sesuatu yang lainnya, maka balasan itu sesuai dengan jenis amalnya. Apa penulis mengatakan? Lihat. Kan Allah berfirman, barang siapa yang bersegera pada dua hari, maka tidak ada dosa bagi. Lihat, yang dipermasalahkan penulis sekarang, maka tidak ada dosa baginya. Kata-kata itu. Nah, maka kata penulis, Allah meniadakan dosa bagi yang menunaikan ibadah haji, baik yang mengambil nafar awal atau nafar tsani. Tidak ada dosa baginya. Sekali lagi saya ulangi, paragraf ini agak membingungkan, tetapi insya Allah mudah. Penulis ingin memahamkan kepada kita kata-kata yang disebutkan oleh Allah, fala ithma alaih, maka tidak ada dosa baginya. Nah, ini maksudnya apa? Peniadaan dosa ini apakah hanya untuk orang yang bersegera nafar awal atau mengakhirkan nafar tsani? Apakah terbatas itu saja? Dia ditiadakan dosanya? Tidak. Tetapi orang-orang ditiadakan dosanya bagi siapa? Bagi yang bertakwa. Nah, begitu cara memahaminya. Jadi penulis menjelaskan kepada kita, firman Allah tidak ada dosa baginya atau atasnya. Bukan hanya untuk orang yang menunaikan ibadah haji, yang mengambil nafar awal atau nafar tsani. Akan tetapi tidak ada dosa bagi siapa yang bertakwa. Karena dengan bertakwa dia akan menjauhi larangan Allah, mengerjakan perintahnya, maka tidak ada dosa baginya. Nah, itu yang disebutkan oleh penulis. Ya, ini para ikhwah, ya, saya baca sekali lagi biar mudah dipahami. Dan ketika peniadaan dosa, ya, ini peniadaan dosa, tidak ada dosa atasnya. Terkadang dipahami peniadaan dosa dari hal tersebut dan dari hal yang lainnya. Kemudian terpahami bahwa dosa itu ditiadakan dari yang segera yang dan yang menangguhkan, yaitu yang ngambil nafar awal, nafar tsani saja. Orang kadang-kadang memahami itu saja. Oh, berarti enak orang yang haji saja yang ditiadakan dosanya. Nah, itu. Maka penulis menjelaskan, maka Allah membatasinya dengan bagi orang yang bertakwa. Artinya, orang yang bertakwa yang tidak ada dosa juga, bukan hanya orang yang menunaikan apa? Ibadah haji saja. Itu maksudnya. Yaitu bertakwa kepada Allah dalam segala urusan dan kondisinya. Dalam menunaikan haji, barang siapa yang bertakwa kepada Allah dalam segala hal, niscaya ia akan memperoleh peniadaan dosa dalam segala hal pula. Orang kalau menunaikan ibadah haji atau di luar menunaikan ibadah haji, dia bertakwa kepada Allah, maka tidak akan ada dosa. Nah, itu yang dimaksudkan oleh penulis. Ya, limanittaqa fala itsma alaihi limanittaqa, maka tidak ada dosa baginya bagi siapa yang bertakwa, baik di dalam haji atau di luar haji. Kemudian penulis mengatakan, dan barang siapa yang bertakwa kepadanya pada sesuatu tanpa sesuatu lainnya. Nah, ingat, maksud pada sesuatu tanpa sesuatu lainnya itu adalah dia bertakwa dalam perihal harta, tapi tidak bertakwa dalam perihal ngurus anak. Takut tentang harta yang haram masuk ke dalam mulutnya, tapi tidak bertakwa dalam ngurus anak. Anaknya diberikan apa saja, anaknya diberikan ini, diberikan ini, diberikan ini, yang merusak akidahnya, yang merusak, melalaikan dia dari sholat dan semisalnya. Maka ini bertakwa pada satu sisi, tapi lalai pada satu sisi. Maka orang yang seperti ini bagaimana? Apakah tidak ada dosa juga? Maka kata penulis, ya, maka balasannya sesuai dengan jenis amal. Al-jaza min jinsil amal. Ya, sesuai dengan jenis apa? Jenis amal. Contoh yang lain, dia bertakwa dalam perihal sholat, tapi dalam perihal puasa enggak bertakwa. Maka sesuai dengan jenis amal. Ya, ini bapak ibu saudara saudari. Kemudian penulis rahimahullah ta'ala berkata, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, bimtithali awamirihi wajtinabina ma'asih, dan bertakwalah kepada Allah dengan menunaikan perintahnya dan menjauhi kemaksiatan kepadanya. Ini salah satu pengertian takwa yang sangat mudah dan sering disebutkan. Takwa adalah mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Di sana ada definisi-definisi lain dari takwa. Di antaranya yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, an yuta'a fala yu'sa wa an yudhkara fala yughfar wa an yushkara fala yukfar. Takwa adalah Allah ditaati, tidak boleh dimaksiati. Itu berkenaan dengan yang tadi. Takwa adalah Allah disebut, tidak boleh dilalaikan, dilupakan. Yang ketiga, takwa adalah Allah disyukuri nikmatnya dan tidak boleh dikufuri. Itu arti takwa. Bahkan sebagian ulama mengatakan seperti Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, la yusammal muttaqin bil muttaqin illa liman taraka mubahan min ajli khasyata an yadkhula fil haram. Tidak dinamakan orang yang bertakwa dengan ketakwaan kecuali orang yang meninggalkan yang mubah, mubah dia tinggalkan. Kenapa? Karena takut menghantarkan dia kepada yang haram. Ini takwa. Ya. Itu pengertian takwa. Kemudian penulis mengatakan, wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Dan ketahuilah bahwasanya kamu akan dikumpulkan kepadanya. Dikumpulkan kepadanya. Famujazikum bi'a'malikum. Lalu ia memberikan ganjaran atas segala amal perbuatan kalian. Famanittaqahu, maka barang siapa yang bertakwa kepadanya, wajada jaza'at taqwa indah. Niscaya ia akan mendapatkan balasan ketakwaan di sisinya. Waman lam yattaqhi, dan barang siapa yang tidak bertakwa kepadanya, aqabahu asyaddal uqubah, niscaya dia akan menyiksanya dengan siksa yang keras. Fal ilmu bil, nah ini penting Pak. Fal ilmu bil jaza min a'zamid dawa'i li taqwallah. Ini indah, perkataan indah yang sangat luar biasa. Beliau mengatakan, maka mengetahui tentang balasan siksa itu adalah sebesar-besar pendorong kepada takwa kepada Allah. Ini perkataan indah. Kalau kita ingin jelaskan gimana? Kenali ancaman, kenali siksa, niscaya kita akan takwa. Misalkan saya beri contoh Pak. Kenali ancaman orang yang meninggalkan sholat, niscaya kita tidak akan pernah meninggalkan sholat. Kenali ancaman orang tidak bayar zakat, niscaya kita selalu bayar zakat. Kenali ancaman melakukan penyakit-penyakit pada lisan, niscaya kita akan menjaga lisan. Terus seperti itu. Ini pelajaran sangat menarik. Al-ilmu bil jaza min a'zamid dawa'i li taqwallah. Mengetahui ancaman termasuk sebab sarana yang paling besar untuk takwa kepada Allah. Ya, dan ini cara berdakwah. Cara berdakwah salah satunya sebutkan ancaman-ancaman. Ya. Mengenali ancaman sihir, buruknya sihir, maka itu akan menjadikan kita jauh dari sihir. Takwa kepada Allah. Falihadza hatta ta'ala 'alal ilmi bidzalik. Nah, lihat. Maka oleh karena itulah Allah menganjurkan untuk mengetahui. Makanya lihatkan, wa'lamu. Ya, mengetahui, ketahuilah bahwasanya kalian akan dikembalikan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sarana orang agar bisa bertakwa itu macam-macam. Yang pertama tadi yang disebutkan oleh penulis di sini tadi, yaitu mengetahui buruknya ancaman apa? siksa bagi siapa yang melanggar, baik meninggalkan perintah atau menjauhi larangan. Bisa juga, Pak, cara agar orang bertakwa dengan cara seperti yang disebutkan dalam surat Al-Mutaffifin. Wailun lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsu. Neraka wail bagi orang-orang yang melakukan sifat tatfif. Jika dia menjadi pembeli, dia minta timbangan dilebihkan. Jika dia menjadi penjual, dia mengurangi timbangannya. Kemudian Allah berfirman, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsu. Apakah mereka tidak mengira bahwasanya mereka akan dikembalikan? Cek tafsir dalam tafsir Imam Ibnu Katsir pada ayat ini. Apakah mereka tidak mengira bahwasanya mereka akan dikembalikan? Kata sebagian ulama salaf, aku tidak pernah melihat ayat yang paling sadis dibandingkan ini. Apa maksudnya? Salah satu sarana terbesar agar takwa adalah ingat hari hisab. Ingat hari balasan. Sarana takwa. Ya. Kalau tadi penulis mengatakan sarana takwa mengetahui ancaman-ancaman siksa. Misalkan orang makan riba, agar menjauhi riba, caranya bagaimana? Ketahui ancaman-ancaman riba, siksa-siksa riba. Nah, kalau boleh saya tambahkan, sarana takwa yang lain diambilkan dalam surat Al-Mutaffifin tadi, yaitu mengingat hari pembalasan. Mengingat hari pembalasan. Dan itu yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Akthiru dzikra hazimil ladza. Ingatlah banyak-banyak sesuatu yang memutuskan kelezatan, yaitu kematian. Dan kematian yang dimaksud di sini dimulai dari alam barzakh sampai kepada nanti surga atau neraka. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, ini pelajaran menarik dari Syekh yang luar biasa. Dan begitulah gaya-gaya Syekh Abdurrahman bin Nasr Sa'di seperti itu. Kadang-kadang ada perkataan indah yang beliau sebutkan. Mungkin nanti kita akan kupas yang lain. Tadi judul kajian lupa mati. Ya, ada lagi mungkin judul kajiannya sarana takwa. Sarana takwa ada dua sudah kita dapatkan. Dan ini kita bisa kupas macam-macam. Agar orang benar-benar, atau sarana insaf, biar lebih mudah, sarana insaf. Agar orang-orang yang bertakwa jera. Bagaimana biar bisa insaf secepatnya? Yang pertama, ingat buruknya dosa. Yang kedua, ingat hari pembalasan. Al-ilmu bil jaza min a'zami dawa'it taqwa. Mengetahui balasan termasuk sarana yang paling besar untuk takwa kepada Allah. Ini yang bisa disampaikan. Wa sallallahu nabiyana Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.